kapan waktu pelaksanaan sholat witir, nah, dan keutamaannya, masya Allah. Baik. Sepertinya nanti akan dilewati ini di Riyadhus Shalihin, ya, pada fadhail, ya. Nah, secara singkat, pelaksanaan sholat witir itu ma baina sholatil isya wa sholatil fajr. Jadi usai sholat isya, ya, usai sholat isya sudah masuk waktu sholat witir. Nah, tapi waktunya yang paling afdol adalah di setelah pertengahan malam, di tsulutsul lail akhir, sepertiga malam berakhir. Nah, apakah batal puasanya seorang yang menggunakan obat mentol yang diisap untuk melegakan hidung tersumbat? Bagaimana ini? Yang diisap ini? Hah? Sekarang saya tanya, itu hanya mengeluarkan hawa, aroma saja, atau ada unsur yang keluar dari situ, semacam gas, seperti asap gitu, yang terhirup, aroma saja, tidak ada zat unsur yang keluar sama sekali, seperti asap. Kalau hanya aroma saja, seperti parfum, ya, seperti parfum itu, minyak wangi, maka tidak membatalkan puasa. Kalau hanya sebatas itu. Tapi kalau ada unsur yang keluar, yang berterbangan semacam seperti asap gitu, ada wujud zat yang keluar, itu masuk, ya, maka membatalkan puasa. Nah, kita sudah ada pertanyaan lain, insya Allah menyusul. Jazakumullah khairan. Fadhlu subhanallah.